As-Sunan, kemudian Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Jami'ut Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi, yang ketiga Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya As-Sunan, dan yang keempat Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya juga As-Sunan. Wa sahahahu, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar adalah anaknya dari Umar bin Khattab. Ya. Dan beliau masuk dalam agama Islam ketika masih kecil, ketika berada di kota Mekah. Dan beliau termasuk orang yang mengikuti peperangan Khandaq. Ya, beliau termasuk orang yang mengikuti peperangan Khandaq. Yang kita ambil pelajaran dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah kegigihan beliau mengikuti menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma salah seorang yang sangat gigih mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan saking gigihnya kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masih hidupnya beliau berhenti di sebuah pohon untuk berteduh. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berhenti di situ, padahal beliau tidak lagi ingin berteduh. Ini saking beliau cintanya dan manutnya dan mencontohnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf, ini bukunya terbatas. Kita akan usahakan insyaallah. Tidak ada pengklasifikasian bahwasanya si fulan dapat, si fulan enggak dapat. Ya, ada nanti. Kemudian juga itu bangkunya mohon maaf. Ya, dapatnya cuma sekian yang Allah kasih. Nanti kita akan kasih lagi. Pokoknya yang nuntut ilmu kita fasilitasi. Coba lampu gratis, ya. Kemudian duduk gratis. Kemudian apa lagi? Kalau ada AC ulun bukakan AC ini nah. Ya, kena makan pulang. Tinggal pian duduk melihat ulun bau ucap-ucap, yang penting dan jangan ngantuk. Ya. Baik, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang kita ambil dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah semangatnya beliau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun. Dan para ulama salaf mengatakan man fa'ala sunnata nataqa bil hikmati. Barang siapa yang suka mengamalkan sunnah, lisannya akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang bijak. Siapa yang suka mengamalkan amalan-amalan sunnah, maka lisannya akan mengatakan perkataan-perkataan yang bijak. Ya, ini seorang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Makanya salah satu faedah dari Abdullah bin Umar yang saya katakan tadi, yang siapa yang suka mengikuti sunnah sedikit-sedikit, bagaimana sih sunnah Nabi kalau lagi tidur, bagaimana sih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lagi berbelanja, bagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau lagi di hadapan orang tua. Nah, beliau akhirnya mengatakan perkataan yang sangat luar biasa. Di antaranya perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa, beliau mengatakan dalam riwayat Bukhari, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Wa idza amsayta fala tantadhirus sabah. Jika kamu masuk pada waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Jika kamu masuk waktu sore, maka jangan tunggu sampai pagi untuk beramal. Kerjakan itu. Kerjakan pada saat itu juga, kalau seandainya kita bisa kerjakan saat itu untuk beramal. Jangan ditunda-tunda. Ini perkataan hikmah. Nah, begitulah orang yang suka mengamalkan sunnah, akan keluar dari mulutnya perkataan-perkataan bijak. Ya. Nah, itu pelajaran kita bisa ambil dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Para ulama biografi menceritakan kana min awiyatil ilm. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk dari lumbungnya ilmu, sumbernya ilmu. Ini Abdullah bin Umar. Dan beliau meninggal pada tahun 73 Hijriah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meninggal pada tahun 73 Hijriah. Dan meninggalnya di sebuah tempat yang disebut dengan Dhitwa. Dhitwa. Dan dikumpulkan atau dikuburkan di pekuburan kaum Muhajirin. Ini sekitar potret dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada lagi yang menarik dari seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu kegigihan beliau untuk berperang di jalan Allah. Ini pelajaran bagi anak-anak muda yang hadir di sini dan juga bagi orang-orang tua agar menggugah anaknya untuk semangat mengamalkan Islam, mempelajari Islam dan mengamalkannya. Di saat sekarang yang dianggap modern, yang dianggap maju adalah orang-orang yang mengikuti barat, orang-orang yang mengikuti orang-orang kafir. Maka kita sebagai umat Islam harus menggalakkan seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang bisa kita ambil dari seorang Abdullah bin Umar di masa kecil, maka saya tadi kan sebutkan beliau mengikuti peperangan, awal peperangan yang beliau ikuti adalah peperangan Khandaq. Peperangan apa? Khandaq. Padahal sebelum Khandaq ada perang apa? Uhud. Ada perang apa lagi? Badar. Kenapa beliau tidak bisa ikut perang Badar dan perang Uhud? Karena belum sampai umur. Belum balik. Itu pun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maksa minta ikut perang sampai akhirnya beliau diizinkan ikut perang Khandaq. Paham ya, Bapak Ibu, Saudari, saudara-saudari sekalian? Jadi keinginan yang begitu menggugah untuk menegakkan agama Islam, ini yang perlu kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Nah, kamu itu muslim, nak. Harus bangga dengan Islammu, nak. Jangan malu untuk menegakkan Islam dalam dirimu, keluargamu, anak istrimu. Itu tanamkan kepada diri kita. Jangan malu seorang wanita muslimah berpakaian menutup aurat. Itu tanamkan kepada anak istri kita. Agar mereka loyal, cinta ya kepada Islamnya. Di saat sekarang anak-anak muda sangat jauh sekali loyalnya terhadap agama Islam. Akibat tidak loyal terhadap agama Islam, datang keburukan. Keburukannya apa? Loyal kepada kekafiran. Menganggap adat-adat orang kafir sebagai sebuah tren, sebagai sebuah kemajuan, modernitas. Maka ini sangat menyedihkan sekali ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian poin yang kedua yang kita ambil dari hadis ini adalah makna hadis ini. Apa maknanya? Perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanal ma'u qullatain lam yahmilil khabath." Arti hadis, jika air sebanyak dua qullah. Dua qullah, para ulama rahimahumullah taala membicarakan masalah dua qullah ini. Ada yang mengatakan yang jelas kullah itu sebenarnya adalah bentuk yang lebih kecil dari sedikit. Ya, kullah itu diambil dari kata-kata qalil. Qalil itu artinya bahasa Indonesia sedikit. Lebih sedikit dari qalil adalah kullah. Paham maksud saya? Kullah diambilkan dari kata-kata apa? Qalil. Yang arti qalil apa? Sedikit, lebih sedikit dari qalil adalah qullah. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang dua qullah. Ya. Ada yang mengatakan dua qullah adalah 500 ritel. 500 ritel Irak. Menurut timbangan Irak. Ya. Sedangkan satu ritelnya itu sekitar 90 miskal. Ini timbangan yang jarang kita dapati di Indonesia. ya, 500 ritel Irak. Satu ritelnya berapa? 500 ritel Irak, satu kulahnya ya. Saya ulangi, jangan bingung. Dua kulah sama dengan 500 ritel Irak. Artinya timbangan yang ada di Irak yang disebut dengan ritel. Bukan liter, bukan. Ritel. Ritlun, pakai bahasa Arab. Satu ritelnya, itu berapa tadi? 500 kan? Satu ritelnya 90 mithqal. Ya, satu ritelnya 90 mithqal. Nah, itu timbangan orang-orang dahulu. Orang-orang sekarang menjadikan itu timbangan liter bagaimana? Yaitu 60 kali 60 dalam 60. Ya. 60 lebar panjang, 60 lebar, dalamnya 60. Silakan hitung berapa? 200 40, ada yang mengatakan 260, ada yang mengatakan 270 liter. Jadi 60 cm kali 60 cm ke dalam 60 cm. Ada yang mengatakan 240 liter, ada yang mengatakan 270 liter, sekitar itu. Maka kalau ditanya secara liter, ya, dua kulah itu adalah sekitar 270 liter atau 240 sampai 270 liter, sekitar itu ya. Nah, sudah pahami. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanal ma'u qullatain lam yahmil khabath." Jika air sebanyak 2 kulah, anggap saja kita ambil hitungan bakunya 270 liter sebagaimana yang dikatakan oleh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhu wa Adillatuhu, ya. Beliau mengatakan 270 liter, ya, maka lam yahmilil khabath. Ini yang harus kita pahami. Air tersebut tidak akan mengandung najis. Air tersebut tidak akan mengandung najis. Apa maksudnya? Kalau ada air sebanyak 270 liter, itu seapa banyaknya, Pak? Satu drum lah. Lebih ya. 200 liter, berarti lebih dari 2 drum, ya, 1 drum setengah lah sekitar itu. 1 drum setengah, kalau ada air sebanyak itu, masuk najis, maka menurut hadis ini, lam yahmilil khabath, tidak menajiskan. Ya, tidak mengandung najis. Dalam lafaz yang lain, lam yanjus, airnya tidak berubah jadi najis. Airnya tidak berubah jadi apa? Jadi najis. Nah, ini makna secara zahir dari hadis ini. Ya, nanti kita ambil pelajaran-pelajarannya. Nah, sekarang pertanyaan, Ustaz, bukankah kepada pelajaran yang telah lalu di hadis yang ketiga ada hadis yang berbunyi, sesungguhnya air tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun kecuali yang merubah warna, bau, rasa. Nah, sekarang ada hadis dua kulah ini, bagaimana menyatukannya? Kalau seandainya kita satukan, berarti pemikirannya hadis dua kulah ini adalah kalau ada air dua kulah kemasukan najis, maka menurut hadis dua kulah najis apa tidak? Tidak najis. Ya? Nah, cara menggabungkan dengan hadis yang nomor 3 bagaimana? Yaitu air tidak akan berubah menjadi najis kecuali ketika berubah salah satu sifatnya, warnanya, baunya, atau rasa. Cara menggabungkannya dengan hadis dua kulah adalah apabila ada air dua kulah kemasukan najis, maka asal hukumnya dia tidak najis. Paham maksud saya? Asal hukumnya dia apa? Dia tidak najis kecuali jika berubah apa? Warnanya atau rasanya atau baunya. Nah, cara memahaminya seperti itu, Pak. Ya. Sekarang yang jadi permasalahan lagi adalah kalau seandainya airnya kurang dari 2 kulah. Pemahaman dari hadis ini, pemahaman balik dari hadis ini, coba Bapak pahami baik-baik hadis ini. Jika air sebanyak 2 kulah, maka tidak membawa najis. Artinya kalau kemasukan najis, tidak najis. Kecuali kalau berubah warna, rasa atau bau. Sekarang berarti jika kurang 2 kulah, berarti apa? Membawa najis. Mafhumnya kan seperti itu. Pemahaman dari hadis seperti itu, iya kan? Nabi Muhammad SAW bersabda, perhatikan baik-baik. Idza kanal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Jika air sebanyak 2 kulah, maka tidak membawa najis atau tidak berubah menjadi najis. Berarti pemahamannya, jika air di bawah 2 kulah, kalau tadi kita mengambil liternya berapa? 270. Berarti jika air di bawah 270, ya, maka apa? Kemasukan najis? Langsung kita asumsi kita najis atau tidak? Najis. Ya. Meskipun tidak berubah warna, bau atau rasa. Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang akan kita jelaskan nanti. Ya, paham maksud saya? Jadi, pemahaman dari hadis ini, apabila airnya kurang dari 270 liter, maka kemasukan najis, maka menurut hadis ini pemahamannya apa? Air tersebut apa? Najis. Paham Pak sampai sini? Paham. Ya, padahal di sana tadi ada hadis bahwasanya air tidak ada yang menajiskannya kecuali jika berubah warna, bau atau rasa. Nah, makanya bagaimana menyatukannya nanti kita akan jelaskan. Yang jelas Bapak paham dulu hadis ini. Ya, Bapak paham dulu hadis ini. Hadis ini diriwayatkan itu poin yang kedua, yaitu makna hadis. Poin yang ketiga, derajat hadis ini. Derajat hadis ini, ya, wallahu alam, derajatnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang mensahihkan hadis ini, ya, di antaranya imam yang 4, kemudian Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim, Ibnu Hibban, kemudian ditambah lagi Imam Ad-Darimi, ditambah lagi Imam At-Tahawi, ditambah lagi Imam Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, At-Tayalisi. Pokoknya hadis ini disahihkan oleh imam-imam yang banyak. Disahihkan lagi oleh Az-Zahabi, An-Nawawi, Al-Asqalani. Ya, disahihkan oleh imam-imam yang banyak. Jadi wallahu a'lam, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, wallahu a'lam. Baik. Sekarang itu poin yang keberapa, Pak? Poin yang ketiga. Baik. Poin yang keempat, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pertama, catat ini baik-baik pelajarannya. Karena yang di depan Bapak, buku-buku yang sudah punya kitabnya itu hanya sekedar terjemahan dari Bulughul Maram. Ya, sedangkan faedah-faedah hukumnya harus kita memperhatikan di sini. Pelajaran pertama dari hadis ini bahwa air jika mencapai 2 kulah, air jika mencapai 2 kulah maka tidak membawa najis. Selama belum berubah salah satu dari sifatnya. Tadi ya. Jadi tergabung Pak dua-dua hadis tadi. Hadis yang ini, hadis 2 kula dengan hadis sebelumnya. Ya. Saya ulangi, faedah pertama, air jika mencapai 2 kula maka tidak membawa najis selama apa? Tidak berubah salah satu sifatnya. Salah satu sifatnya apa? warna, bau atau rasa. Sekarang kalau begitu, ulun beisi bak, saya punya bak. Bak tersebut bisa menampung air 300 liter. Kemasukan bangkai tikus. Ya. Masukan bangkai tikus. Bangkai najis atau tidak? Najis. Ya, bangkai najis. Tak masuk tikus. Bangkai najis. Menurut hadis dua kulah 300 liter. Air yang saya ada, air di bak saya ini najis atau tidak? Tidak. Ya. Kecuali kalau berubah bau, rasa atau warnanya, baru begitu berubah. Baik. Saya balikan lagi atau ambil faedah yang kedua biar mudah. Silakan faedah yang kedua. Pemahaman hadis ini bahwa yang di bawah dua kulah membawa najis. Yang di bawah dua kulah membawa najis. Walau sekedar kemasukan najis tersebut. Ya, perhatikan. Pahami baik-baik apa yang kita tulis tadi. Pemahaman hadis adalah bahwa yang di bawah dua kulah membawa najis. Meskipun atau walau sekedar hanya masuk najis. Artinya tidak berubah sifatnya. Menurut pemahaman hadis ini, airnya akan berubah. Berubah apa? Berubah najis atau tetap suci? Najis. Saya beri contoh. Saya punya bak airnya cuma 200, satu drum tadi. 200 liter. Kemasukan bangkai. Menurut hadis dua kulah, pemahamannya. Berarti apa? Najis. Paham sampai sini, Pak? Tidak memperhatikan apakah berubah warnanya, baunya, atau rasanya. Karena dia kurang dari berapa? Dua kulah. Tapi kalau begitu, kita cuma bisa mengamalkan satu hadis ini saja. Sedangkan hadis yang ketiga belum kita bisa amalkan. Lalu bagaimana menyatukannya? Paham, Bapak-bapak? Ya? Kalau kita berpendapat yang kayak yang kita tulis ini, sesuai dengan pemahaman, yang kurang dari dua kulah, kemasukan najis, berubah atau tidak berubah sifat airnya, maka tetap apa? Najis. Maka tetapi pendapat yang lebih kuat, selama air itu tidak berubah, salah satu sifatnya, maka tetap suci dan tidak najis. Maka dengan demikianlah akhirnya terkumpul dua hadis, nomor 3 dan nomor 4. Bisa dipahami, Pak, ya? Taib. Sekarang ada penjelasan menarik. Kalau air comberan, air kotoran, baik itu air sungai campur dengan air buang air besar orang, campur dengan air betapas, mencuci, ya, itu kayak sungai-sungai itu, kita suling, bahasanya betul ya, kita suling ya, disuling, dibersihkan najis-najisnya, keluarlah air bersih. Apakah ini air suci atau tidak suci? Maka ya, Para ulama rahimahumullah ta'ala bersepakat, terutama konferensi yang disebut dengan Majma' Fiqih Al-Islami, yaitu kumpulan ahli fikih Islam sedunia. Mereka bersepakat jika air bentuknya seperti ini, asalnya kumpulan dari barang dari cairan-cairan yang suci, kemudian dibersihkan kenajisannya, keluar air bersih, maka itu adalah air suci dan mensucikan. Paham ya? Itu adalah air suci. Ini faedah, Pak. Silakan dicatat bahwa para ulama yang disebut dengan Majma' Fiqih Al-Islami, tulisannya dalam bahasa Arab itu Al-Majma'ul Fiqhul Islami. Al-Majma'ul Fiqhiyul Islami. Al-Majma'ul Al-Fiqhiyu Al-Islami. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya, yang jelas kalau kita terjemahkan kumpulan ahli fikih Islam, ya, ya, kesepakatan ahli fikih Islam. Mereka berada kalau tidak salah di Jeddah atau di Sudan kantor mereka. Baik, kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Majma' Fikih Islami bersepakat bahwa air-air yang mengalir, jika, ya tulis ya, bersepakat bahwa air-air yang mengalir jika dibersihkan dari senyawa-senyawa yang najis lalu keluar air bersih. Saya ulangi, mereka bersepakat bahwa air yang mengalir jika dibersihkan dari senyawa-senyawa yang najis lalu keluar air bersih, maka air tersebut hukumnya suci dan mensucikan. Seperti apa kalau di sini, Pak? Air PDAM persis itu, ya. Air sungai, mereka ngambil kan dari sungai. Sungai mereka suling, keluarlah air yang bisa dikonsumsi dan juga bisa digunakan untuk bersuci. Itu hadis yang keempat, ya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk hadis yang kelima, saya ingin menyebutkan beberapa perbedaan pendapat di antara ulama. Silahkan perhatikan sini, jangan ada yang nulis. Khilaful ulama. Dalam hadis ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nanti saya akan ringkaskan perbedaannya. Saya ingin bacakan dulu di hadapan bapak-bapak bagaimana mereka berbeda pendapat. Dhahabal a'immatu Abu Hanifata wa Syafi'i wa Ahmad wa atba'uhum ila annal qalil minal ma' yanjusu bimujarradi mulaqatin najasah walau lam tataghayyar sifatun min sifatih. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan para pengikut mereka berpendapat, ini pendapat yang pertama, berpendapat bahwa air yang sedikit jika dimasuki oleh najis, air yang sedikit jika dimasuki oleh najis, maka sama dengan najis, walaupun tidak berubah sifatnya. Ini pendapat tiga imam, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad serta orang-orang pengikut mereka. Ya, ini pendapat tiga imam. Nanti saya akan ringkas, perhatikan dulu. Kemudian beliau mengatakan wal qalil huwa allazi idza harakat nahiyatun minhu nahiyatun minhu hurrikat nahiyatun minhu taharrakatin nahiyatul ukhra. Imam Abu Hanifah mengatakan air yang sedikit adalah apabila pojokan dari air tersebut kita gerakkan, maka akan menggerakkan kepada pojokan lain, maka itu sedikit berarti. Sedangkan amal qalil 'inda Syafi'iyah wal Hanabilah fama duna qulatain. Adapun menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanabilah, maka yang di bawah dua qulah itulah yang sedikit. Jadi permasalahan lain ini, ya. Ini permasalahan lain, yaitu permasalahannya berapa jumlah apa air yang sedikit. Pendapat yang pertama tadi apa? Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah, jika digerakkan ujungnya maka akan bergerak sana, maka itu berarti air sedikit. Ya, nanti kalau merenang di gelanggang, gerakan ujungnya sampai ke arah sana. Nah, ini menurut Imam Hanifah, ya. Menurut Imam Syafi'i, kemudian Ahmad, yang kurang dari min 20. Nah, ini permasalahan, ya. Ini permasalahan. Ini permasalahan beda dari itu. Ya. Jadi pendapat pertama saja mereka berbeda pendapat. Pendapat pertama dalam permasalahan ini berbeda pendapat. Jumlah sedikitnya itu berapa? Nah, kita cuma mengenyam para ulama dari dulu berbeda pendapat dalam perkara air sedikit itu berapa. Ya. Terus kemudian disebutkan wa dhahaba al-imam Malik wa adh-dhahiriyyah wa syekh al-Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa ulama ad-da'wah as-salafiyyah bi Najd wa ghayruhum min al-muhaqqiqin ila anna al-ma' la yanjus bi mujarrad bi mulaqatin najasah ma lam tataghayyar ahadu awsafihi thalatha. Nah, perhatikan, ini pendapat yang kedua dalam perkara ini. Ya. Pendapat kedua tidak najis berapapun jumlah airnya, mau sedikit mau banyak, jika kemasukan najis tidak najis selama tidak berubah sifatnya. Ya. Nah, ini dia. Berarti dalam permasalahan ini mereka permasalahannya lah adakah batasan sedikit atau banyak pada air, ya, pada air apabila kemasukan najis. Nah, terjadi perbedaan dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat siapa tadi? Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan ada sedikitnya, paling sedikit. Kalau sudah kemasukan najis, jika air itu sedikit kemasukan najis, maka berarti najis. Mau berubah, mau gak berubah, mau baunya gak bau, najis pokoknya. Nah, mereka ini sendiri berbeda pendapat dalam perkara berapa sih jumlah sedikitnya. Paham maksud saya, Pak? Nah, paham. Kemudian, sekarang adakah batasan? Pendapat yang kedua, tidak najis. Artinya, tidak ada batasan air itu sedikit atau banyak. Selama tidak berubah. Kalau seandainya airnya masuk, ya, meskipun dia cuma sedikit sekali, kurang dari 2 kula, tetapi tidak berubah, kemasukan najis, maka menurut pendapat kedua apa? Tidak najis. Karena mereka tidak menganggap adanya sedikit atau banyaknya air. Paham, Pak, maksud saya? Baik, alhamdulillah. Nah, inilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, Syekh Al-Bassam yang mempunyai kitab Tawdihul Ahkam, yaitu Tawdihul Ahkam itu adalah syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan pendapat kedua ini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam ulama-ulama para peneliti, ya. Kemudian pendapatnya Syekhul Islam, pendapatnya Imam Ibnu Qayyim, ulama-ulama abad ke-8 Hijriah, mereka mengatakan selama air tersebut belum berubah, salah satu sifatnya, meskipun kurang dari 2 kula, meskipun kurang dari air sedikit menurut Imam Abu Hanifah, selama belum berubah maka air itu apa? Tidak najis. Tetap apa? Suci dan mensucikan. Paham sini, Pak? Ya, sekarang silahkan tulis judulnya perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ulama. Pertama, adakah batasan sedikit atau banyak? Pada air yang kemasukan najis. adakah batasan sedikit atau banyak pada air yang kemasukan najis? Pendapat pertama, ada batasan sedikit. Ada batasan sedikit. Yang berarti, nah ini dia penting, yang berarti jika kemasukan najis maka langsung najis. Yang berarti jika air sedikit kemasukan najis maka langsung najis. Saya ulangi, masalahnya adalah adakah batasan air sedikit atau banyak pada air yang kemasukan najis. Pendapat pertama, ada batasan sedikit. Yang berarti jika air sedikit kemasukan najis maka dinyatakan langsung najis. Paham Pak di sini Pak? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah taala. Ustaz, ngapain kita nyebutin pendapat-pendapat begitu? Kita kan orang salaf. Maka jawabannya, mengetahui pendapat itu penting. Jadi kita bisa menisbatkan pendapat ini dan kita mengetahui pendapat ini. Oh, ini pendapat mazhab Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i. Jadi kita tidak heran. Ya, jangan sedikit-sedikit, wah, bid'ah tuh. Ya padahal itu salah satu pendapat imam. Ya, hati-hati. Makanya mereka juga punya dalil, ya, dan saya berpesan dalam urusan fikih itu berlapang dadalah banyak-banyak. Kecuali dalam urusan tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, maka no way. Ya, tidak bisa itu. Tidak ada tawar-menawar. Tapi kalau urusan fikih yang seperti ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Baik, pendapat yang kedua, tidak ada batasan sedikit. Tidak ada batasan sedikit pada air. Yang berarti jika air itu kemasukan najis, meskipun sedikit, yang berarti jika air itu kemasukan najis meskipun sedikit, maka tidak najis. Kecuali jika berubah salah satu sifatnya. Nah itu dia. Kecuali jika berubah salah satu sifatnya. Saya ulangi, pendapat yang kedua, tidak ada batasan sedikit pada air. Yang berarti jika air kemasukan najis maka tidak najis, kecuali berubah salah satu sifatnya. Wah, Ustaz cepat sekali. Ya, karena kita waktu kita sempit. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap pertemuan ngambil satu hadis, jumlah hadis kita 1500 sekian. Kapan sampainya? Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, permasalahan khilaf yang kedua, yang sebelah sana di papan tulis, khilaf yang kedua. Permasalahan terjadi khilaf di antara ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam perkara berapa jumlah sedikitnya air. Berapa jumlah sedikitnya air? Abu Hanifah rahimahullah mengatakan air sedikit jika digerakkan ujungnya dan akan mengalir sampai ke ujung yang lain, itu namanya sedikit. Cuman ya, kalau seandainya ada lobang-lobangnya, ya, bergelombang, ada gelombang-gelombangnya sampai kemana ke ujungnya, maka itu disebut dengan air sedikit menurut Imam siapa? Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah mengatakan sedikit itu adalah jika ujungnya dari air disentuh maka akan bergelombang sampai kepada ujung yang lain, maka ini disebut apa? Sedikit. Ya. Kemudian, sedikit menurut Abu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah yaitu yang kurang dari dua kulah. Nah, ini pendapat kedua. Sedikit menurut Imam Abu Hani, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah, yaitu yang kurang dari dua kulah. Yang kurang dari dua kulah. Nah, ini perbedaan pendapat, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhirnya bisa mengetahui, oh ternyata terjadi perbedaan pendapat dalam perkara ini. Jadi jangan heran Pak, setelah ini kita dapati ya, mungkin nini-nini kita, kai-kai kita, melihat bak di kamar mandi kita itu kurang dari dua kulah, kemasukan najis sedikit saja, langsung dibuang sidin beratan. Betul tidak? Ya seperti itu. Karena mereka berbazab syafi, adanya batas sedikit dalam air. Sampai ya sekarang, ya, makanya ada mereka, jadi kita akhirnya bisa memahami, oh itu mazhab Syafi'i. Ya, tetapi seperti yang kita katakan tadi, pendapat yang lebih kuat mana? Dalam perkara yang kedua ini, dalam perkara pertama, ya, tidak najis selama belum berubah salah satu sifat. Dalil, kalau ditanya dalilnya apa? Hadis yang ketiga. Innal ma'a la yunajjisu syai. Sesungguhnya air tidak ada yang menajiskannya. Ini diletakkan pada mana? Ini kan umum, tidak ada batasan sedikit atau banyak. Tidak ada batasan dua kulah atau tidak dua kulah. Nah, itu dia. Ya, wallahu a'lam. Naam. Azan berapa menit lagi? Satu menit lagi. Ya, cukup. Ya, cukup kiranya kita sambung nanti habis salat Isya. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد أما بعد. Sebelum saya lanjutkan, maka saya ingin panitia dari masjid untuk mendata bapak-bapak dan saudara-saudara yang memang ingin rutin mengkaji kitab Bulughul Maram dan belum mendapatkan kitabnya, maka silahkan didata nama kemudian nomor teleponnya. Ya. Adapun yang sudah dibagi kemudian malam ini tidak membawa, jangan didata lagi tuh. Ya. Di sini di hadis yang mengatakan malah dua kula itu juga di apa didata yang belum mendapatkan kitab Bulughul Maram. Insyaallah dengan izin Allah kita akan mendapatkan kitab tersebut dan bisa dibagikan dengan bapak-bapak sekalian yang belum mendapatkannya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Minggu tadi saya ke Plehari. Saya sudah ada udung. Tapi begitu sampai ke masjid maghrib gitu kan, ada saya lihat orang yang urdu dari air yang dari atap masjid itu karena hujan tadi, memang dari talang atau dari pancurannya agak besar gitu. Saya melihat bahwa kalau kita sehari-hari siang memasukkan itu ke dalam plastan atau ember gitu kan, itu warnanya agak abu-abu apa, agak sedikit tercampur debu lah gitu warnanya. Atau bayangan saya ada bekas tai burung, tai apalah gitu dia, kucing dan sebagainya. Nah ini bagaimana? Bagus Pak. Ini pertanyaan penting. Orang berwudu dari air talangan atap. Apa hukumnya? Pakai hadis yang kita sebutkan, hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, innal ma'al tahur, la yunajjisu syai. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang menajiskannya. Jadi air asal hukumnya apa? Suci. Selama tidak berubah. Salah satu dari sifatnya tadi. Bisa dipahami gitu ya. Nah, wallahu a'lam. Nah, yang lain. Silakan. Jadi sistem pengajaran kita terhadap kitab Bulughul Maram seperti yang saya laksanakan tadi, ya. Baca hadisnya, kemudian kita terangkan siapa